dianggap mudzakkar. Ya, karena beberapa hal. Yang kurufi takwilihi fi mudzakkar. Mu'annas itu banyak yang ditafsirkan dengan mudzakkar dalam Al-Quran. Kaqawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, faman ja'ahu maw'izatun min rabbi ala ta'wilihi fil waqt. Nah, siapa yang telah datang kepadanya mau'izah dari Rabbnya. Mau'izah itu mu'annas sama mudzakkar. Mu'annas tandanya ada sama mudzakkar. Nah, tetapi di sini mau'izah ini dianggap mudzakkar dengan tanda ja'ahu mau'izah. Harusnya kan ja'adhu mau'izah. Karena kalau fa'ilnya atau pelakunya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi apa ini? Ta'anith. Ja'a Zaidun. Tapi kalau Fatimah, ja'at Fatimah. Mengapa mau idoton dalam ayat ini yang lafadznya mu'annas tapi dianggap mudzakkar? Al-jawab ala ta'wiliha fil waqti. Karena makna mau idot itu ialah wa'dun, nasihat. Nah, wa'dun itu mudzakkar. Kedudukannya itu sama dengan apa ini? Wa'dun. Jadi sama dengan faman ja'ahu wa'dun min rabbi. Karena kedudukannya sama, tidak apa-apa. Pinjam lafaznya mana, yang penting maknanya itu sejajar dengan mudzakkar. Ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan kaidah ilmu nahwu. Dengan catatan kita mampu mendatangkan tafsir mudzakkar yang setara dengannya. Kalau enggak mampu, ya hukum asalnya mu'annas. Wa qawlihi ta'ala, contoh yang lain. Ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat 11. Wa ahyayna bihi baldatan maitah. Maka kami hidupkan dengan air hujan itu daerah yang mati. Ala ta'wil baldah fil makan. Wa illa laqala maitatan. Di sini baldah kita tafsirkan dengan al-makan, tempat. Jika tidak demikian, maka harus dikatakan maitatan. Karena baldatun itu lafaznya mu'annas. Berarti sifatnya juga harus mu'annas. Baldatun maitatun. Seperti rajulun jamilun, imra'atun jamilatun. Karena na'at dan man'ut itu harus sama jenisnya. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau mu'annas sama-sama apa ini? Mu'annas. Nah ini na'at man'ut baldatan maitan. Maitan ini na'atnya. Mengapa tidak maitan? Karena mampu kita tafsirkan makanan. Makanan itu lafaznya mudzakkar. Jadi seolah-olah sama dengan wa ahyaina bihi makanan maita. Paham ya? Kalau orang kafir semacam ini itu langsung menyalahkan Al-Quran. Wah ini mungkin salah ketik, salah tulis, kurang tak marbutohnya, ya? Atau mungkin menyalahkan faidah nahwu. Katanya kalau manutnya itu mu'annas, naatnya juga harus mu'annas. Nah ini gimana? Faldatan maita. Manutnya mu'annas, naatnya mudzakkar. Tidakkah salah kaidah Anda setelah menjelaskan kaidah al-manfaat? Kalau tidak paham seperti ini, kita bingung juga jawabnya. Oh iya ya, berarti salah kaidah nahwunya itu. Atau mungkin salah Qur'annya. Kalau timbang-timbang, lebih baik menjelaskan kaidah nahwu daripada menjelaskan Al-Qur'an. Hancur semua ya. Nah, al-jawab, tidak ada yang salah. Nah, ya, karena berdasar dalam ayat ini ditafsirkan dengan makan yang lafaznya mudzakkar. Ya, nah, wa qawlihi ta'ala, contohnya lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dalam ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Ya, dari orang kaya baik terbaik. Rahmat Allah isimnya inna, ya kan? Qoribun khobarnya inna. Nah, isimnya inna itu asalnya mudzakkar, khobarnya inna itu asalnya apa ini? Khobar mudzakkar. Nah, mubtada sama khobar itu harus sama jenisnya. Kalau mubtadanya itu mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Kalau mubtadanya itu mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Contoh, ar-rajulu dhahibun, laki-laki itu pergi. Kalau al-mar'atu dhahibatun. Dan rahmatullahi qaribun. Kenapa enggak qaribatun? Walam yakul qaribat. Tidak disebutkan dengan qaribat. Ini para ulama menjelaskan alasannya. Qala al-Imam al-Juhayri rahimahullah dzukirat ala makna ihsan. Nah, rahmatullah dianggap mudzakkar, dzikrat dianggap mudzakkar ala makna ihsan karena disejajarkan dengan makna ihsan. Nah, jadi seolah-olah inna ihsanallah qaribun minal muslimin. Wa qala Abu Baidah, dzikra qarib li tafsiril makan ay makanan qariba. Qarib disebutkan dalam lafaz mudzakkar, tidak mu'annas, karena mengandung makna tempat, ya, yakni ada lafaz mudzakkar yang dibuat yang dimakan. Aim makanan qaribah. Jadi seolah-olah inna rahmatullahi makanan qaribun minal muslimin. Nah, ini sebetulnya kalau yang ini tidak mewakili pembahasan tadi, ya, masih jelas penjelasan dari Al-Imam Al-Jauhari. Kalau ini kan tetap, walaupun ada lafaz yang dibuang yang berbentuk mudzakkar, tapi masih menyisakan tanda tanya. Nah, walaupun ada yang dibuang, kan tetap mudzakkar. Maka lafaz sementara isimnya inna rahmatullah meminta khabarnya itu muannas. Nah, tapi kita tidak perlu menyalahkan beliau rahimahullah, karena beliau itu pakar nafsu, ya. Nah, maksudnya dia ada yang dibuang, dia dianggap maknanya dia ada istan itu Allah, ya. Nah, yang lebih penting lagi ini, wakal alafat al muhabbi rahmahuna al matar di anna ubatabatam mayat tadi rahul bin alaih. Yang dimaksud dengan rahmat ini adalah hujjah. Karena kalau kita melihat ayat sebelumnya, kita bisa menentukan mana ialah hujjah, sehingga qoribun dimudahkan. Karena rahmat itu mengandung makna matar yang mudahkan. Coba dilihat ayat sebelumnya, surat Al-A'raf ayat 56. Ada pembahasan seputar masalah hujan atau enggak? Wazan fa'ilatun, Yang pertama wajan para ilah. Junubun, imba'adun, junubun. junub ya. Ngomongnya sama perempuan, sama-sama bilang apa ini? Junub. Ada enggak yang bilang kepada perempuan, kamu junub? Membuktikan orang Indonesia pinjam kaidahnya orang ya. Nah, ngomongnya kepada perempuan atau laki-laki sama-sama bilang apa ini? Junub. Ya. Kemudian yang keempat, wadah fikir. Nah, wadah fikir ini mengandung makna makul, diperderita. Contohnya Ihnur berarti maknanya adalah makhunur yang ditumbuk. Tahu ya? Tahu ditumbuk ya? Tahu menumbuk, tahu ya? Hah? Ya kalau tepung kan asalnya enggak lembut itu ya kan? Tumbuk, dilembut ya. Di wadah fi'lun tapi maknanya adalah maf'ul. Jadi contohnya fi'lun maknanya sama dengan maf'ul. Contohnya fi'lun fi'lun fi'lun fi'lun. Tepung yang ditumbuk, gandum yang ditumbuk, hintok. Jadi kan bulatan, hintok kan benar. Tapi sama-sama disifati dengan wazan siklus tisna. Karena itu memang bisa dipakai untuk mendatar dan mana. Yang kelima, wazan fu'latun. Tentunya duhkat, duhkatun. Artinya duhka itu ya periang, ya. Tau periang? Apa periang? Suka terbawa. Kok nyari yang gak ada beban lah. Ya, nah, suka terbawa. Ya, nyom nyom. Pokoknya sepertinya dunia ini adalah surga baginya. Pokoknya ya, gak pernah sedih dia. Nah, Rasulun duka. Yang ma'adun duka. Kemudian wazan fu'alatun. Di fu'alatun fu'alatun. Fu'ala. Contohnya ialah human. Human. Wail kulli humazatil lumazah. Humazah lumazah. Humazah. Ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Rajulun humazah, imra'atun humazah. Yang ketujuh, wadahnya fa'ul. Contohnya ialah sabur. Apanya sabur? Sabar. Rasulun sabur. Yang beratan sabur. Apalagi hakud, perenggan rasul hakud, yang bahkan hakud laki-laki atau perempuan yang perenggan, ya. Kemudian yang kesedapan wajahnya mif'al. Kemudian mis'al, tentunya mirsyab. Mirsyab artinya mirsyab itu sangat rasulun mirsyab, laki-laki yang sangat apa ini pemberani. Imra'atun mirsyab, perempuan yang sangat pemberani. Dan yang kesebelas adalah wadah fa'il. Nah, seperti dalam ayat tadi. perempuan korban apa ini? Pembunuhan. Walaupun zabih artinya dengan madbuh, korban penyembelian. Ya. Nah, ghanamun dzabihun. Baqaratun dzabih. Ya. Nah, kambing korban penyembelian. Sapi betina korban penyembelian. Nah, di sini inna rahmatullahi qaribun minal muslimin dijelaskan oleh para ulama itu. Ala wasi fa'il wa fa'il yastawi fiha al-mudzakkar wal muannats. Hakikiyan kana aw ghairu hakiki. Baik yang muannatsnya hakiki ataupun yang tidak hakiki. Yang hakiki itu berjenis kelamin perempuan, yang tidak hakiki itu dianggap perempuan oleh bangsa Arab. Nah, contoh yang lain, lafaz yang muannats tetapi dihukumi sama dengan mudzakkar. Wa qawlihi ta'ala, contoh yang lain, ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-17. وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Dan kau tidak tahu dari hari kiamat itu apa yang dekat. Atau tidakkah engkau tahu? Atau tahukah engkau? Jangan-jangan hari kiamat itu apa yang as-sa'ata isimnya la'allah, qaribun khabarnya la'allah. Nah, padahal khabar itu harus sampai sama dengan isim dalam hal nah, mudzakkar atau muannatsnya. As-sa'at muannats, kenapa qarib tidak qaribah? Qala limman tadawwi Allah lam yakul qaribah di anna ta'nisiha di anna ta'nisaha ghairu wa majaz wa al-waqt. Di sini alasannya tidak disebut qaribah karena as-sa'ah itu mu'annas ghairu hakiki yang mengandung makna al-waqt. Jadi di sini ada dua alasan. Yang pertama adalah karena lafaz muannatsnya tidak hakiki sehingga boleh diberi khabar atau sifat mudzakkar karena tidak hakiki. Sa'ah itu punya jenis lamin enggak? Enggak. Nah, maka yang disebut ghairu hakiki sehingga dikasih khabar boleh enggak apa-apa karena tidak hakiki itu alasannya. Yang kedua, ditafsirkan dengan makna mudzakkar yang setara, yakni al-waqtu. Sementara al-waqtu itu mudzakkar, ya seolah-olah wa ma yudrika la'alla al-waqtu qarib. La'alla al-waqtu qarib. Qala al-Ghazali rahimahullah. Nah, ityanuha qarib. Maknanya ialah kedatangan hari kiamat itu qarib. Jadi maknanya wa ma yudrika la'alla as-sa'ah ityanuha qarib. Di sini beliau menjelaskan bahwa khabar dari as-sa'ah itu berupa khabar jumlah isminya. Kalau khabar berupa jumlah, ya, tak ada sambut pautnya dengan mudzakkar dan muannats. Jadi as-sa'ata isimnya la'allah. Kemudian ityanuha bari itu mengandung mutasil dan ubah jumlah ismiya. Satu kesatuan menjadi khobarnya la'alla. Jadi di sini ada dapat yang dibuat, yang ityanuha. Nah, kalau sudah khobarnya jumlah ismiya semacam ini, maka tidak ada satu pautnya dengan mudhakkar dan mu'annas. Seperti rajulun abuhu karim, rajulun ummuhu karimatun. Tidak masalah. Kenapa? Jadi rajulu ummuhu karimatun. Padahal ini mutajjar, mudhakkar membutuhkan khobar yang mudhakkar. Nah, di sini tidak jadi masalah mau dikasih mudhakkar atau mu'annas. Karena mengapain? Khobarnya berapa jumlah? Ummuhu karimatun. Jumlahnya satu kesatuan menjadi khobarnya al-rajul. Seperti al-ma'atu abuha karimun. Tidak jadi masalah. Sekalipun mutadaknya mu'annas, karena khobarnya ialah jumlah. Nah, kalau seperti ini, wama yudri kala Allah sa'atari, itu ada tempat yang dibuat di Anwar yang menyebabkan asa'ah itu memiliki khobar jumlah ismiya, sehingga tidak apa-apa disebut kori. Karena kori enggak ada satu kori dengan asa'ah, tapi asal kaitannya dengan ityan. Ya, ityan haqorib tumsat khobar. Nah, susunan khobar namanya jumlah ismiya menjadi khobarnya apa ini? Asa. Wa amma qawlu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 18, as-salamu mufassirun bih fa fi tasyimu mufassir aqwa. Mufassir disebutkan dengan lafaz mudzakkar. Ini ada beberapa pendapat dalam antara ulama. Sebetulnya ada 5 pendapat, tapi yang kelima tidak saya sebut karena pendapatnya adalah Al-Bakhtari. Saya paling tidak suka kalau Al-Bakhtari. Ya, nah, yang kelima itu pendapatnya adalah Al-Bakhtari Al-Mutajiri. Jadi sengaja saya tidak menyebutnya. Ya, nah, kalau itu ya banyak baiknya. Yang pertama, nanti saya supaya tidak tutup penganut sama saya. Yang kedua, ya karena saya pun tidak suka dengan gambar saya. Nah, gembok tadi lah. Nah, sekalipun dalam bab luhur hujjah bagi saya, nah, yang lain para ulama al-sunnah juga lebih sebagai seorang hujjah. Nah, dan cukup 4 diwakili oleh ulama al-sunnah, masa tambah-tambahin lagi ya. Nah, sehingga sengaja saya menulis 4, enggak 5. Hasilnya khamsatu aqwal, tapi enggak sebut khamsahnya, langsung aqwal saja. Nah, yang kelima sengaja saya sebut, kemudian berikutnya ikhtisar. Itu tujuannya nih. Dengan sehari kan, tapi ada yang kiri kan. Ya, paham. Supaya tidak dikatakan pengkhianat dalam hal menukil ya. Nah, karena kita atas paham saja ya. Lil faraw, menurut al faraw, anas sama'a tudakkar watu anas. Lafaz as-sama itu dianggap oleh orang Arab boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Faja'a mufassir ala tadzkir, di sini mufassir disebutkan dengan mudzakkar, yang tidak jadi masalah. Karena memang as-sama itu dianggap oleh orang Arab boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Nah, ini ada kamusnya. Mana tadzkir lafaz-lafaz yang dianggap oleh orang Arab boleh disebut muzakkar, boleh muannas. Khususnya yang tidak ada tanda muannasnya. Ini boleh muannas tadi as-sama'u. As-sama langit itu. Nah, itu orang Arab menganggapnya boleh muzakkar, boleh muannas. Coba dalam ayat yang lain. Bila sama'u fatara dianggap muzakkar muannas ini. Muannas. As-sama'u fatirum bi. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Kenapa enggak mufatirah? Kalau ayat yang lain pakai muannas. Dalam ayat ini muzakkar. Menunjukkan as-sama'u itu boleh muzakkar, boleh muannas. Sehingga enggak jadi masalah. Khobarnya diberi muzakkar mufatirum bi, bukan mufatiratum bi. Itu kata Al-Farab. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, nah, kalian kalau ingin mengetahui tentang masalah mana saja lafaz-lafaz yang dianggap mudakar dan juga dianggap muannas, ya, boleh mudakar, boleh muannas, tapi tidak mengikuti wazan itu. Ya, contoh-contoh lafaz yang tidak kiasi seperti itu. Ya, nah, ini ada kamusnya. Ya, baik kamus mujam al-fasal fil mudakar wal mana. Kamus rinci tentang mudakar dan mana. Ya, ini ada. Doktor Imbil Badi Yaakob menyusun kamus mudakar mana. Khusus mudakar muannas, spesial mudakar muannas. Ya, jika dia kalau ingin menguasai mudakar muannas, ya paling tidak satu kitab. Hanya spesial apa ini? Mudakar dan muannas. Dalamnya juga ada nazom-nazom para ulama tentang mudakar muannas. Adamnya ulama ini yang menyebutkan macam-macam mudakar mana, ya. Kemudian yang kedua, li'abi'ani rahmullah annau min babis min jinsi alladhi bayna wa sidan hatta mufadat sama wasmul jinsi yudhakar wa yu'anna. Pendapat yang kedua ialah menurut Abu Ali rahmullah bahwasanya as-sama'u itu adalah isim jenis. Isim jenis itu kalau dikasih tak itu bukan tak tanda muannas, tapi tak tanda satu. Jadi seperti syajarun itu isim jenis. Kalau dikasih tak syajaratun itu bukan berarti itu muannas, tapi sebatang pohon. Ngerti? Bukan pohon perempuan, tapi sebatang pohon saja. Hajaran isim jenis. Kalau dikasih tak marbuta, tidak menunjukkan dia muannas, tapi satu wahidah. Hajarah sebuah batu. Ya. Jadi as-sama di sini sama'un ini isim jenis. Sehingga kalau dikasih tak marbutah sama'ah satu kolom langit. Nah, isim jenis itu boleh dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Hada syajaran, hadi syajaran, tidak apa-apa. Nah, begitu. Jadi sama pun dianggap isim jenis. Nah, isim jenis itu boleh dipakai mudzakkar dan muannas. Nah, di sini sopernya mudzakkar yang berpapa. Karena kalau dikasih tak marbutoh sama pun itu tidak menunjukkan mu'annas, tapi menunjukkan apa ini? Satu. Nah itu cirinya. Kalau ada yang tanya, apa itu cirinya isim jenis? Jawabnya, cirinya isim jenis itu kalau dikasih tak marbutoh tidak menunjukkan mu'annas, tapi menunjukkan wahidah. Ya. Contohnya tadi itu syajarun, syajarah, hajarun, hajarah. Ya. Ardun, ardoh. Ya. Apa lagi? Nahlun, nahla. Nahlun, nahla. Nahla ini bukan apa namanya? Tawon apa? Betina. Nah, oh, bukan apa ini? Kurma betina. Nah, tapi sebatang pohon kurma. Nahla. Ya. Jadi jangan punya anggapan kalau kan tak mahfud itu mana? Terus melulu, nggak seperti itu, ya. Nah, kadang boleh mana, kadang boleh mudahkan, kadang itu mati sini yang menunjukkan satu, ya. Berso, nah, ini kata Abu Ali Rasulullah, sama pun dalam ayat ini adalah isim jenis sehingga boleh khobarnya mudahkan dan mana, karena kalau kita kasih tak makutoh sama pun menjadi samaan menunjukkan satu kolom langit, bukan langit betina. Ya, nah, kalau yang ketiga, dulu kisah ini, anau dukira hablan ala mana saksi. Al-Imam al-Kisah yang Allah berdapat, asama dikasih khobar mudatan, atau dianggap mudatan, atau disejajarkan dengan mudatan, dalam ayat ini, dikarenakan ada tafsir yang setara dengan kata yang lapan yang mudah saat ini sakfud atap langit atau sama ulbaik itu sama dengan sakfud baik, ya. Nah, ini berarti kembali ke tutur-tutur sebelumnya, ya, karena bisa didatangkan tafsir yang berbentuk lapan mudah yang selevel dengan lapan mu'anat tadi. Yang keempat, li'abi ali aydun ala makna nafas ay zatu zatun fitar, yakni mengandung makna nafas memilih etas samahu zatun fitar si zatu, ya. Jadi sebetulnya mufasir umbi itu mengandung makna zat kita sehingga tetap mu'annas, tidak mudakar. Ya, ini alasan-alasan dari para ulama terkait dengan dzikir mu'annas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, baik, berapa bisa dipahami soal ya? Ya, sebagai pengingat, ada lapan yang ada tak marbutohnya jangan langsung difonis mana, ya. Kadang-kadang bisa mana bisa mendatar karena mengikuti wajar-wajar yang sebelah tadi, ya. Kadang-kadang itu menunjukkan satu karena dia statusnya ya lecet jenis, ya. Nah, atau kadang-kadang dia memiliki makna yang selevel dengan mudahkan. Nah, itu yang perlu dipahami baik-baik untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sesuai dengan kaidah ilmu nahwu dan bahasa Arab yang lainnya. Insya Allah.